ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diutus dengan petunjuk yang jelas, agama yang terang, jalan lurus, tidak ada bengkok di dalamnya, jalan yang lapang dan luas, tampak bagi setiap orang yang diberi hidayah kepada jalan tersebut. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana di dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, juga datang dari hadis Abu Darda, riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa hali." Sungguh saya telah meninggalkan kalian semua di atas petunjuk yang sangat putih, yang sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya petunjuk ini, terangnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Ini pembahasan bagaimana agama ini adalah agama yang jelas dan agama yang terang. Karena itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang selalu jelas dan terang. Inilah yang harusnya selalu kita pelajari, kita berusaha untuk mengenalnya sehingga kita bisa mengikuti dan menapakinya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasul-Nya untuk berkata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Hanya pakai kata tunjuk, ini adalah jalanku. Suatu yang ditunjuk itu tidak perlu diterangkan ini itu apa, dia jelas. Ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Dan saya tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepadanya.